Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Buya Yahya, saya akan mempertanyakan tentang zakat. Ya, seumpama ada seorang pengusaha yang penghasilannya setahun 100 juta dan beliau telah mengeluarkan zakat pada tahun pertama, setelah itu uangnya disimpan. Tahun kedua dapat hasil sama 100 juta. Yang saya pertanyakan, uang yang pertama yang sudah dizakat, dikasih zakat, untuk tahun keduanya kembali dizakat lagi enggak, Bu ya? Itu ya, mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, baik. Langsung aja pertanyaan yang pertama adalah, orang punya penghasilan 100 juta. Itu sudah pernah kita bahas tentang zakat profesi yang pada dasarnya tidak ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena zakat dalam madhab Imam Syafi'i terbatas dengan 6 hal yang harus kita zakati. Tetapi adapun zakat profesi ini ada kalau kita kembalikan kepada usulnya Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, semua yang menghasilkan harus dizakati. Nah, maka dari situlah para ulama mutaakhirin, termasuk dari ulama-ulama madhab Syafi'i akhir zaman, menoleh kepada zakat profesi ini, termasuk zakat-zakat dari kontrakan-kontrakan. Dan dalam dahulu tidak pernah dibahas zakat gaji, karena enggak kebayang orang punya gaji sebulan 30 juta, itu enggak kebayang. Dulu tuh kalau orang kerja ya gajinya ya untuk cukup sebulan. Petani, pegawai-pegawai. Tapi orang sekarang gajinya adalah kadang-kadang gaji yang enggak banyak pekerjaan pun ya. Ternyata duitnya banyak, gajinya banyak. Misalnya wakil rakyat berapa katanya? Berapa juta? Ada Pak DPR sini. Berapa juta ya? Baik. Nah, ini ada gaji-gaji. Gaji seperti itu. Akhirnya di dalam usul madhab Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i yang semula tidak ada, ulama akhirnya membahas masalah semacam ini, sehingga disimpulkan oleh mereka zakat profesi itu ada, tetapi karena hal itu tidak pernah ada di dalam usul madhab Imam Syafi'i, maka diringankan seringan-ringannya. Nisabnya adalah disamakan dengan nisabnya emas. Caranya adalah ya, nisabnya adalah di nisabnya ikut emas, tapi caranya itu seperti panenan. Jadi caranya kayak panenan. Jadi kalau kita panen beras sudah sampai nisab, maka saat itu di panen tadi sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Kalau ternyata panenan pertama belum sampai nisab, digabung dengan panenan berikutnya, asalkan masih dalam 1 tahun. Jika dikumpulkan dalam 1 tahun itu kok sampai 1 nisab, berarti sudah wajib zakat. Makanya kalau 1 tahun, 1 bulan barangkali belum sampai mencapai 40 juta. Karena nisabnya, mohon maaf, selama ini kami menganggap bahwasanya nisabnya emas itu 26 juta. Rupanya itu hitungan itu 5 tahun yang lalu ya. Sebab empat emas naik. Paling enak hitungannya adalah emas 90 gram. 91 gram itu berapa sih duitnya? 40 juta ya. 9 kali 5. 450 lah 1 gram ya. 451 gram ya, sekitar 40 juta. Berarti nisab itu 40 juta. Nah, orang gajinya sebulan enggak ada 40 juta. Paling 20 juta. Baik, 20 juta belum masuk nisab. Tapi kalau digabung dengan bulan berikutnya, digabung dengan bulan berikutnya dalam 1 tahun, maka akan mencukupi 1 nisab. Maka dari itu, zakat nisabnya seperti emas, kemudian cara ngitungnya yang ngeluarkannya adalah 2,5%, kemudian setelah bersih biaya operasionalnya dibersihkan dulu, supaya tidak zalim kepada sahibul malnya. Jadi operasional, kalau memang kita untuk beli bensin, untuk ini misalnya, kalau kontrakan rumah, kita ngontrakkan rumah diberesin dulu, untuk yang jaga, yang nyapu, yang bersihin segala macam ini, baru sisanya itulah yang bakal dizakati nanti. Baik, anggap saja ini sudah dibersihkan. untuk kebutuhan-kebutuhan transportasi, untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan pekerjaannya tersebut, Anda sangkut pautnya. Jadi orang kerja kan ke kantor kan pakai duit ya, pakai bensin, bolang pergi, bolang pergi, bolang pergi. Setelah dipotong itu semua, anggap saja kumpul 100 juta. Bagi yang mengikuti pendapat bahasanya zakat profesi itu ada dan itu sudah perlu untuk dihadirkan. Sebab kasihan petani hanya menghasilkan 1,5 ton. 1,5 ton itu duitnya berapa sih? 1,5 ton itu duitnya hanya 4,5 juta. 4 juta. Iya. Kalau 1 ton 2,5 juta. Ya. Berarti 3,5 juta lah. Bu, yang punya padi ini berapa sih? Hah? Yang punya panenan. 2 ton berarti kalau padi 2,5 berarti 5 juta. 5 juta itu nunggunya 3 bulan. Suruh ngeluarkan zakat 10%. Ini yang duduk di kursi enak gajinya 30 juta. Tidak mengeluarkan zakat. Nah, tidak keluar zakat. Maka para ulama-ulama mengatakan kita perlu menghadirkan zakat ini, akan tapi tetap harus diringankan. Anggap saja biaya operasional sudah diberesin, akhirnya dalam 1 tahun terkumpul sisanya bersih 100 juta. Jadi dari 100 juta ini sengaja kita bahas wala zakat profesinya ini, sebab kalau kita buka Fathul Qorib, Fathul Mu'in enggak ada itu ya. Dan harus kita hadirkan ini supaya tidak ada kepincangan dalam pengalaman, karena kalau di masyarakat sudah sering tersebar masalah zakat profesi. Cuman ada yang sampai berlebihan ya, zakat itu sampai dikenakan kepada orang yang jual rumah. Ada sebuah risalah buku menulis kalau orang jual rumah, saya jual rumah, kemudian rumah saya itu nilainya 1 miliar, langsung kena zakat 2,5%. Ini enggak dibenarkan. Sebab kalau saya jual barang-barang saya enggak ada zakat. Karena itu bukan jual beli. Kecuali saya jual beli. Baik. Setelah 100 juta, 100 juta sudah dikeluarkan zakat. Kalau 100 juta sudah dikeluarkan zakat, kok kemudian sisanya 100 juta saya keluarkan zakat. Berarti saya keluarkan 2,5%. 2,5%-nya dari 100 juta berapa? 2,5 juta kan? Berapa? 2,5 juta. Saya keluarkan 2,5 juta. Berarti masih 97,5 juta. Baik, 97,5 juta itu saya simpan. Apakah nanti setelah saya simpan wajib keluar zakat lagi? Jawabnya iya, kalau memang sudah nginap 1 tahun. Sebab sudah ganti status. Dulu kita zakat tanah itu hasil profesi kita. Kemudian yang kedua ini berubah karena menjadi harta yang mandek yang disimpan, maka itu sama hukumnya dengan kita nyimpen emas. Nyimpen duit sama kayak nyimpen emas dengan syarat dua. Satu, berputar 1 tahun. Kedua, sampai nisab. Nisabnya berapa? 91 gram emas. Kalau sudah nilainya ada 40 juta lebih, kita simpen berputar 1 tahun, maka di akhir tahun wajib kita keluarkan zakatnya. Tapi zakatnya statusnya beda. Bukan zakat profesi lagi, tapi zakat nyimpen duit, ya. Zakat nyimpen uang, itu saja.